ايوه ما معنى لا حرج؟ الاثم يا اخي خطا. لا حرج معناه ياثم اثم. Saya tidak bertanya tentang apa makna haraj. Makna la haraj. La fidya. Wa mada? Bukan isim. La isim. Laisa alaihi ismun. Wa laisa alaihi fidya. Wa laisa lahu dam sama. Fidya sama barakallahu fikum. Walaysa lahu i'adah, tidak perlu diulang. Baik, mad dalil. Ala qawli من قال بدم يعني من أخر أو قدم فعليه الدم. ما دليلهم؟ طيب lebih khusus lagi biar lebih jelas. ما الدليل على من قال من قدم الذبح الرمي قبل أن قبل الذبح؟ ما الدليل؟ دليلهم فهمت السؤال؟ apa dalilnya bagi mereka yang berpendapat siapa yang keburu mereka mencukur rambutnya dalam keadaan belum menyembelih? Baik, wala tahliku ru'usakum hatta yablugha mahillah. Thumma, inti dalilnya pada ayat setelahnya, pada lanjutannya. Waman? Oh, faman? Baik, faman kana minkum maridan? Au? أو فيه أذى من رأسه ففديته. طيب هل صحيح هذا الاستدلال؟ perhatikan pertanyaannya. هل صحيح هذا الاستدلال؟ bukan dalilnya. Kalau dalil ayat enggak mungkin salah, pasti benar. Pendalilan seperti itu benar apa enggak menurut Anda? Kalau benar berarti sepakat, kalau enggak benar berarti punya pendapat lain. Idan sahih ala qaulik. Oke. Bisa menyalahkan tapi enggak bisa meluruskan. Terima bongkar enggak terima pasang. Nah, fa'dahu anta. Alisatal ghair sahih. Allah alam. Anta. Aina anta bil ams? Aina antum bil ams barakallahu fikum? Anta. Apa maknanya begini? Pendalilan tidak benar. Atau Allah alam. Naam. Naam. Naam. Ajib. Man yujib? Irfa yada. Naam, ajib. Wal istidlal? ما سمعت. ارفع الصوت. أيوة. Maknanya sampai ke Mina bukan sudah sembelih. Hadhihi wahidah. Hadhihi wahidah. Hunaka 'illatun ukhra. Man yujib? Ada alasan lain. سؤال في هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه هل على العامد أو على غير عمد أجيبوا. Ayat ini menceritakan tentang orang yang menyengaja atau orang yang tidak menyengaja. Yang tidak menyengaja. Kalau kalian berdalil dengan dalil ini, berarti yang tidak menyengaja pun harus ada dam, harus ada fidyah. Karena ini sakit. Kalau kalian sakit, ada gangguan di kepalanya, terpaksa mencukur, amid atau ghairu amid? Ghairu amid. Fa fidyatun, disuruh fidyah. Kalau diartikan maknanya adalah setiap orang yang merubah, menukar, mendahulukan, membelakangkan harus fidyah, bertentangan dengan hadis yang kemarin, if'al wala haraj. Ya Rasulullah, fa'altu kada qabla kada, if'al wala haraj. If'al wala haraj. Baik, ini juga illat yang sangat bagus sekali, bantahan dari mereka yang berkata bahwa ini tidak kesana larinya. Kalau maknanya mendahulukan dan memundurkan itu, kalau sengaja kena dam, justru ayat ini berbicara tentang sesuatu yang tidak sengaja. Sesuatu yang darurah, karena ada penyakit di kepalanya. Kemudian dibawa, فَفِدْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Kalau diartikan seperti itu akan bertentangan dengan hadis yang menyatakan dengan kalimat اِفْعَلْ وَلَا حَرَجْ. Baik. Sehingga kalimat if'al wala haraj khusus pada tanggal 10 Dzulhijjah pada 4 perbuatan tadi. Baik. Sampai mana daur? Giliran siapa tadi? Ada berapa? 4 perkara itu apa saja? Anta-anta yang tidak nulis. Dia lagi nulis. Apa saja 4 perkara? Satu yang jelas, 4 perkara yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang boleh didahulukan dan dibelakangkan ada berapa? Satu. Sudah ngomong apa belum? Keraskan suaranya, jerit gak apa-apa. Arba'ah. Satu. Jangan lihat kitab. Ramyu. Nah, apa? Nahar. Dabah. Terus. Naam. Al-Khalaq al-Taqsir. Bad. Alif Adah. Baik. Nadkhul ila hadithin jadid min hadal bab. أو باب جديد وهو باب كيف ترمى جمرة العقبة كيف ترمى جمرة العقبة bentuk jamaknya jamrah adalah jimar. بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد الحديث الحادي والأربعون بعد المئتين. Hadis yang ke-241. Bab kaifa turma jamratul aqabah. Bagaimana dilemparnya jamratul aqabah? Jamrah bentuk mufrad dari jimar. Jimar adalah bentuk jamak dari jamrah, dan jamrah minta jamara, yang maknanya adalah berkumpul. Berkumpulnya manusia dikatakan tajammaran nas. Qala an Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai, nisbah ila qabilati An-Nakha. Wa min al-ulama'i man yansib ila hadha mithl Ibrahim An-Nakhai wa akhu Abdurrahman aydan يقال النخعي مشهور أيضا من العلماء أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة وبليه حج برسم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه يرمي الجمرة بليه melihat ابن مسعود melempar الجمرة الكبرى بسبعي حصيات dengan 7 kerikil. فجعل البيت عن يساره, dijadikan البيت عن يساره, ini بيت الله الحرام, ومنا عن يمينه, sedangkan منا di kanannya. ثم قال, kemudian beliau berkata, هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, inilah tempat di mana diturunkan atas beliau suratul Baqarah. Diturunkan padanya surat Al-Baqarah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kama qulna bil ams anna jamrat al-Aqabah wa jamrah al-aqrab ila Makkah. Aw yuqal anna hadhihi al-jamrah بين مكة ومينا أو في حدود بين مكة ومينا. Kemarin kita gambar begini, sekarang kita gambar begini kerja, biar bisa paham mana kanan mana kiri. Lain. Jumlatul Ula. Jumlatul Wusta, Jumlatul Aqabah. Berarti Makkah di mana? Di atas, sahih. Qila wallahu alam anna hadha fil hudud, di batas. Batas Mina, ini Mina, ini Makkah. Baik. Ka'bah walaupun agak jauh, sana arahnya. Tidak terlihat dari sini, agak jauh, tetapi arahnya di sana. Baik. Idzan, ala qaul Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu yarmi al-jamrata al-kubra bi sab'i hisyat aw hasayat, faja'ala al-baita 'an yasarihi. Jadikan Baitullahil Haram atau Mekah di kirinya dan Mina di kanannya. Berarti di mana melemparnya? Di mana? Ini jumlah Aqabah. Kalimat Aqabah mengingatkan kalian pada apa? Hah? Jadi Baitul Aqabah. Tempatnya Baitul Aqabah di sini. Baik. Kenapa dikatakan Aqabah? Karena daerahnya daerah Aqabah. Waktu kejadian Baitul Aqabah hauna aidan fi hadil makan. Baik. Idzan law ramaina hadhihi al-jamrah wal Ka'bah an yasarina wa Mina an yaminina. Fa aina narmi? Huna wa huna aw huna? Jari, belah mana? Sini sini, sini atau sini ke sini. Naam. Ahuna. Karena kamu menghadap ke jamrah melempar. Maka di mana kirimu? Ka'bah. Baitullahil Haram. Mana kananmu? Mina. Baik. Nanti akan berbeda ketika melempar Jumratul Wusta dan jumrah yang lainnya. Nanti akan dibahas melempar Jumratul Wusta dari sini. Kebalikan yang ini. Baik. Sekarang jumrah Al-Aqabah dulu. Berarti kita melempar dari sini, dari kirinya jumrah Aqabah. Mengapa? Supaya kita menghadap ke sana dalam keadaan ini di kiri kita, Mina di kanan kita. Al-mana al-ijmali. Ramyal jimar fi yaumin nahri wa ayamit tashriq ibadatun jalilah. Melempar jamrah-jamrah di hari Nahar tanggal 10 ataupun di ayyam at-tasyrik 11, 12 atau 13. Saya pakai atau karena ada nafar awal, ada nafar tsani. Adalah ibadatun jalilatun, itu adalah ibadah yang mulia. Wal ibadah tauqifiyah, yang namanya ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah ay naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Sudah baku, berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Tidak bisa kemudian kamu jadikan dengan berbagai macam illat. Karena ini melempar setan, maka kita harus dengan nafsu, harus kita lempar begini, harus lebih sakit, lebih afdol ila akhirnya. Tidak bisa. Tauqifiyah. Caranya juga diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah di tempat melempar jumrah seperti ini. Batu yang dilemparnya juga Rasulullah SAW mengatakan ilqatli, carikan untukku hasayat min hasayatil khadr, batu kerikil untuk melempar. Diambilkan oleh Bilal sebiji-biji jagung. Dan Nabi membenarkan, na'am hakadha. Iya, seperti ini. Kemudian beliau bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Maka, karena ibadatun jalilah, harus kita berhenti pada dalil-dalil. Fiha ma'nal khudu' lillah. Padanya ada makna ketundukan kepada Allah Ta'ala. Wa amtithalu awamirihi wal iqtida' bi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Menjalankan perintah-perintahnya dan meneladani Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Wa isti'adah dikrayati qissatihi ra'i'ah ma'abnihi fi sidqil imani wa ta'atir rahman. Ista'adah, mengulangi kembali dikrayat, ingatan-ingatan. Ini mengenang kembali kisah yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Kisah ar-ra'i'ah ma'abnihi, yani kisahnya Ibrahim dan anaknya. Fi sidqil iman, bagaimana kejujuran iman beliau alaihi salam. Dan mentaati Ar-Rahman hina arada lahu syaitan muhawalan muhawilan waswasatahu an ta'ati rabbi, di mana syaitan menghadang beliau muhawilan, berupaya untuk membisikkan bisikan-bisikan macam-macam. Apakah engkau akan membunuh anakmu sendiri? Apakah engkau tega? Apakah engkau begitu syaitan. Maka Ibrahim alaihissalam melemparnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, ini dikrayat mengenang kisah Ibrahim. Tetapi ketika sudah menjadi satu ibadah yang baku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, maka barakallahu fikum aturannya adalah aturan ibadah. Tidak lagi engkau membayangkan bahwa ini adalah syaitan yang saya lempar, tidak. Ini ibadah. Sama dengan tawaf dan sa'i. Sa'i, kita mengingat bagaimana Sarah ketika mencari air untuk anaknya Ismail alaihi salam, naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah, naik lagi sampai 7 kali. Baik. Tapi ketika kita sa'i, apakah kita mencari air seperti Siti Hajar? Tidak. Kita tidak mencari air, kita sedang ibadah. Paham ya? Dikrayat dengan apa yang kita amalkan sudah berbeda. Ini memang itu ilatnya, betul-betul mencari air. Tetapi ketika kita melakukannya, bukan itu tujuannya. Bukan lagi untuk mencari air, tetapi ibadatan lillah. Airnya ada sejak engkau belum sa'i, sudah ada di situ, disediakan air zam-zam. Sehingga bukan itu. Sama juga ketika Ibrahim alaihi salam diganggu oleh syaitan dan kemudian dilempar, itu memang ilatnya. Tetapi ketika kita mengamalkan ibadah lempar jumrah, sudah bukan itu lagi tujuannya. Sudah bukan melempar setan lagi, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melempar jumrah al-wusta al-ula al-wusta wal-aqabah. Fahasabahu fi tilkal mawaqif. Maka Ibrahim melemparnya di tempat-tempat tersebut. Biqalbil mu'min wa azimatis sabir, dengan hati yang beriman dengan yakin dan dengan tekadnya orang yang kokoh sabar. Wa nafsir radhi biqada'i rabbih, dan dengan jiwa yang ridha dengan keputusan Rabbnya. Ketika dia mendapatkan dari Allah SWT wahyu, dia katakan pada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Anaknya yang saleh tahu kalau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. Kau akan dapati aku menjadi hamba-hamba yang saleh. Baik. Barakallahu fikum. Kalau diperdebatkan oleh kaum Nasrani atau Yahudi, memperdebatkan siapa yang disembelih, Ismail atau Ishak, jangan terbawa dengan kebodohan mereka. Mengapa? Karena diakhiri dengan kalimat wafadainahu bidhibhin azim, kami ganti sembelihannya dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing gibas. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Sudah diterima niatnya, sudah diterima ibadahnya, sudah diterima, walaupun belum sampai disembelih Ismail. Sehingga tidak ada yang disembelih. Sesungguhnya yang disembelih itu adalah Ismail, sehingga berita tentang Nabi Muhammad itu dusta. Yang disembelih itu adalah ila akhir. Barakallahu fikum. Kita katakan tidak ada yang disembelih, tapi niatnya sudah diterima, karena sudah tallahu lil jabin, sudah jidatnya Ismail sudah diletakkan di batu yang akan disembelih di sana, pisau juga sudah nempel di lehernya. Kemudian Allah katakan cukup, engkau sudah diterima niatnya, kemudian Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Barakallahu fikum. Fa nahnu narmi syaitan mutamassilan fi tilkal mawaqif ihya'an lidzikra. Maka apakah kita melempar syaitan? Kita melempar syaitan dengan cara, mutamassilan itu artinya dengan cara melakukan ibadah yang membuat syaitan jengkel, membuat syaitan marah. Fi tilkal mawaqif ihya'an lidzikra, untuk mengingatkan kembali. Wa irghaman li syaitan, untuk membuat jengkel syaitan. Artinya di jamrah itu bukan syaitan yang kita lempar, tetapi syaitan jelas akan merasa sakit. Mengapa? Mengingatkan ketika syaitan diusir oleh Ibrahim, bagaimana jengkelnya syaitan. Dan ini dapat pahala. irghaman li syaitan, membuat jengkel syaitan. Alladhi yuhawil saddana an ibadati rabbina, dan juga membuat jengkel mereka yang selalu menghalangi kita untuk ibadah kepada Rabb kita. Saddana an ibadati rabbina, menghalangi kita untuk beribadah kepada Rabb kita. Tetapi kita tetap beribadah, tetap kita melakukan haji, tetap kita sa'i, tetap kita tawaf, tetap kita melempar jamrah. Itu bikin jengkel syaitan. Apalagi kita tetap dengan kerikil yang kecil, sebiji-biji jagung. Kalau kita emosi, kita marah, kita lempar batu besar, apakah syaitan menjadi lebih sakit? Tertawa syaitan. Mengapa? Tertipu oleh syaitan. Yang kenanya muslimin malah. Syaitan malah tertawa karena berhasil menipu dan berhasil menggoda mereka. Jangan, tetaplah seperti ibadah yang diajarkan dalam sunnah, karena ibadah tauqifiyah. Wa awwalu ma yabda' bihil hajju yawm an-nahri huwa ramyul jamratil kubra. Dan awal pertama dimulainya oleh seorang yang haji di hari an-nahr. Yaumun Nahr adalah tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama dilakukan adalah ramyul jamrah al-kubra, melempar jumrah al-kubra yang terbesar. Litakuna fatihata a'mali dzalikal yaumil jalilah, untuk menjadikan amalan tersebut sebagai pembuka dari amalan-amalan hari itu yang sangat besar, yang sangat agung. Fayaqif minha mauqifan nabi, berhenti di sana di tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsul Ka'bah al-Musharrafah an yasari, di mana Ka'bah al-Musharrafah di kiri kita. Wa Mina an yamini, sedangkan Mina di kirinya, di kanannya. Wastaqbalaha wa ramaha, menghadap ke Jamrah al-Aqabah dan melempar jamrah. Bisab'i hasayatin, dengan 7 lemparan kerikil-kerikil. Yukabbir ma'a kulli wahidin kama waqa'a ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, setiap melempar mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi karena memulai dengan sesuatu dengan basmalah, maka mereka mengucapkan bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Hakadha wa aqsama anna hadha huwa maqam alladhi unzilat alayhi suratul Baqarah. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan seperti itu radhiyallahu taala anhu, wa aqsama, dan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW berdiri di sini dan turun padanya surat Al-Baqarah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nakta fi hadzal qadar barakallahu fikum. Jangan lupa bahwa ketika kita melempar jumrah Aqabah ini pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita datang dari mana? Hah? Muzdalifah. Di mana Muzdalifah kalau gambarnya seperti ini? Di bawah sana. Sehingga kalau kalian ikut jalan bersama rombongan dan mengikuti jalur yang sudah dibentuk oleh pemerintah di sana, kamu akan tergiring ke sini nantinya jalannya. Akan tergiring ke sini. Sehingga jangan lupa, yang pertama kalian temui bukan jumrah Aqabah. Itu sering terjadi kesalahan. Begitu datang kaum muslimin, ribuan orang atau jutaan orang dari sini, lewati yang pertama, karena ini bukan Aqabah. Lewati yang kedua, ini bukan Aqabah. Baru kemudian yang ketiga, kamu menghadap ke kananmu, dari arah kirinya Aqabah, kamu lemparkan 7 kerikil yang kecil tadi dalam keadaan Ka'bah di kirimu dan Mina di kananmu, dan setiap melempar bertakbir Allahu Akbar. Barakallahu fiikum.